الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'i al-kitab wa sunnah. Dan pada pertemuan kita di siang hari ini, kita masuk ke bab yang ke-20. Dari kitab Al-Mu'amalat. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babul 20, bab yang ke-20, al-ju'alah atau al-ji'alah, sebagian juga menyebutkan al-ja'alah. Wa fihi mas'alatan, dan di dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alah al-ula, mas'alah yang pertama, ma'naha wa hukmuha, makna al-ju'alah dan hukumnya. Ma'naha, adapun maknanya, al-ji'alah iltizamu 'iwadin ma'lum. Yang dimaksud al-ju'alah, dan di sini beliau menyebutkan secara istilah. Adapun secara bahasa, al-ja'alah atau al-ju'alah, al-ja'alah dari al-ja'al. Dan makna al-ja'al, wad'u syai', meletakkan sesuatu atau menjadikan sesuatu. Ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, iltizamu 'iwadin ma'lum 'ala 'amalin muayyan. Komitmen atau ketetapan imbalan yang telah diketahui. Imbalannya ma'lum, diketahui. Ala amalin mu'ayyan, untuk melakukan satu amalan tertentu. Untuk melakukan satu amalan tertentu. Nah, imbalan inilah yang kemudian disebut al-ju'l. Biqat'in nazar an fa'ilihi, tanpa melihat pelakunya, tanpa melihat orang yang melakukan perbuatan tersebut, yakni tanpa menentukan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Misaluhu ayyakul, permisalannya, seseorang mengatakan, man wajada sayyarati al-mafqudah falahu 1000 riyal. Siapa yang menemukan mobilku yang hilang, maka ia mendapatkan 1000 riyal. Maka di sini, pada contoh ini, ada imbalan. dan imbalannya diketahui 1000 rial. Ini yang dimaksud dalam definisi iltizamu iwadin ma'lum. Ketetapan suatu imbalan yang telah diketahui. Ala amalin mu'ayyan. Untuk melakukan satu perbuatan yang telah ditentukan. Dalam hal ini menemukan mobil. Itu amalannya. Biqat'in nadar an fa'ilihi. Tanpa melihat siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Sebab apabila ditentukan pelakunya, maka ini bukan al-ju'alah. Oleh karena itu, termasuk di antara perbedaan antara al-ju'alah dengan al-ijarah adalah ditentukannya pelaku yang melakukan perbuatan itu. Al-ijarah ditentukan siapa pelakunya, siapa yang melakukannya. Misalnya dia mengatakan kepada si A, kamu saya kasih 1000 rial, tolong carikan mobil saya. Maka ini ijarah, ditentukan siapa yang melakukannya. Dia menyewa orang tersebut untuk mencari mobilnya. Namun berbeda halnya dengan al-ju'alah. Maka al-ju'alah ini adalah menetapkan imbalan. Jadi imbalannya jelas. Apakah disebutkan jumlahnya? Misalnya dia mengatakan siapa yang menemukan barang ini maka dia mendapatkan 5 juta rupiah. Atau disebutkan bahagian tertentu. Siapa yang mendapatkan 10 ekor kambing saya, maka dia mendapatkan 3 ekor. Baginya 3 ekor. Nah, di sini tidak diketahui siapa yang akan mendapatkannya. Biqat'in nadhar an fa'ilihi, tanpa melihat siapa pelakunya. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud al-ju'alah ay yaj'ala syai'an ma'luman. Dia menetapkan sesuatu, yaitu satu imbalan yang telah diketahui. Liman ya'malu lahu 'amalan ma'luman aw majhulan. Bagi seorang yang melakukan satu perbuatan, perbuatan yang ma'lum, yang diketahui atau yang majhul. Muddatan ma'lumatan aw majhula. Apakah masa temponya diketahui atau tidak diketahui? Masa temponya diketahui atau tidak diketahui? Misalnya seorang mengatakan, siapa yang menemukan mobilku yang hilang, maka dia mendapatkan 1 juta rupiah. Maka di sini, sebagaimana yang telah kita sebutkan, imbalannya jelas, 1 juta rupiah. Namun dalam hal menemukan mobil, di sini amalannya jelas, yaitu mencari mobil. Tapi menemukannya tidak jelas. Apakah dia akan menemukan atau tidak? Apakah dia akan menemukan dalam waktu yang singkat? Mungkin sehari dia bisa menemukan. Mungkin juga dalam waktu yang lama. Boleh jadi dia mendapatkan mobil tersebut setelah dia bersusah payah untuk mencarinya. Boleh jadi tidak demikian. Ternyata dengan mudah dia mendapatkannya. Maka dalam hal ini, dari sisi ini dia majhul. Sisi berapa lamanya dia akan menemukan mobil tersebut juga tidak jelas. Ini yang disebut di kalangan orang-orang yang bekerja di pemerintahan pada undang-undang yang biasa dikenal dalam sebuah negeri, itu disebut al-wa'du bil jaizah. Janji mendapatkan hadiah. Atau disebut juga al-mukafa'ah. Disebut juga al-mukafa'ah, imbalan bagi seorang yang melakukan satu perbuatan. Yang kedua, hukmuha wa adillatuha. Hukumnya dan dalil-dalil tentang diperbolehkannya amalan ini. Wa hiya min al-uqudi al-mubahati syar'an. Dan ini termasuk di antara akad yang hukumnya mubah secara syariat. Hukumnya mubah, yakni bukan akad yang wajib. Dalam artian jika dia menetapkan siapa yang mendapatkan mobilku, maka dia mendapatkan 1 juta. Setelah itu dia batalkan. Oh, tidak jadi. Terserah dia. Itu akad yang mubah. Dia bisa membatalkan selama belum ada yang menemukannya. Nanti akan disebutkan hukum-hukum yang kaitan dengan masalah ini. Wa yadullu 'alaiha qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan diperbolehkannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dalam peristiwa Yusuf alaihissalam, ketika diumumkannya akan kehilangan piala raja Su'al Malik, maka diumumkan wali man jaa bihi himlu ba'id. Siapa yang bisa menemukannya Su'al Malik, maka dia akan mendapatkan makanan yang mampu dipikul oleh unta. Ya, sepikul unta. Siapa yang mendapatkannya? Wa ana bihi za'im, dan aku yang akan menjaminnya. Maka ini al-ju'alah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna nasan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam marru bi hayyin min ahya'il Arab, bahwa ada beberapa orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melewati satu kampung dari kampung-kampung Arab. Fastadhafuhum, maka mereka meminta ada yang bisa memberi jamuan kepada mereka. Falam yudhayyifuhum, namun tidak satupun dari penduduk kampung tersebut yang ingin menjamu mereka. Faludiqa sayyidul hayy. Dalam keadaan seperti itu, pimpinan atau ketua kampung tersebut, kepala desa dari kampung itu tersengat. Disengat ular. Disengat binatang berbisa. Faqalu lis sahabah. Maka mereka pun mengatakan pada para sahabat setelah mereka berusaha mencari obat penawar dari sengatan hewan berbisa tersebut. Maka mereka bertanya kepada para sahabat, hal fikum min raqin? Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Qalu na'am. Lakin la naf'alu illa an taj'alu lana ju'la. Iya. Namun kami tidak akan melakukan. Kami tidak akan meruqyah hingga kalian memberikan imbalan untuk kami. Karena para sahabat dalam kondisi lelah ketika itu. Mereka sangat butuh bantuan. Sementara tidak ada satupun yang bersedia memberi jamuan kepada mereka. Maka mereka pun mempersyaratkan, boleh, tapi harus ada imbalan. Faja'alu lahum qati'a syiyahin, maka akhirnya ditetapkanlah apabila kepala desa mereka sembuh karena ruqyah, maka mereka akan memberikan sekian ekor kambing. Ya. Qati, ini beberapa kumpulan kambing yang akan diberikan kepada mereka. Faraqahu rajulun minhum, maka salah seorang dari mereka meruqyah orang tersebut yang terkena sengatan. Bifatihatil kitab, di mana ia membaca al-fatihah ketika meruqyahnya. Fabara'ar rajul, maka lelaki itu sembuh seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa atauhum bisyiah, maka mereka pun memberikan beberapa ekor kambing kepada para sahabat ini. Fa qalu la na'khudhuha hatta nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengatakan, jangan kita mengambilnya hingga kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'u sa'alu. Ketika mereka balik, yakni kembali bertemu Rasulullah, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya mengambil imbalan dari ruqyah tersebut? Faqala lahum sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan pada mereka, khudhu minhum wadribu li ma'akum bisahmin. Ambil dari mereka. Ambil imbalan itu. Dan hitung aku termasuk di antara yang mestinya mendapatkan saham dari imbalan tersebut. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semakin menegaskan dibolehkannya amalan tersebut dengan imbalan, bahkan beliau pun meminta untuk termasuk di antara yang mendapatkan saham bahagian dari imbalan tersebut. Maka ini dari dalil sunnah di mana para sahabat mensyaratkan adanya imbalan apabila mampu meruqyah pimpinan desa tersebut. Demikian pula secara amalan, bahwa secara umum manusia membutuhkan hal ini. Secara umum manusia membutuhkan hal ini. Terkadang untuk menentukan satu orang, tolong kamu mencari mobil saya, tolong kamu mencari motor saya, dia tidak bisa menemukan. Dia tidak mengetahui. Dan dia tidak mengetahui ada orang yang memungkinkan ditunjuk secara khusus untuk mencari. Sehingga dia membuat pengumuman. Jadi dia semacam sayembara. Siapa yang mendapatkan mobil saya dengan ciri-ciri demikian dan demikian, maka dia mendapatkan imbalan 1 juta rupiah misalnya. Maka siapa yang menemukan, maka dia berhak mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan tersebut. Ini ma'asyara ikhwa rahimakumullah yang kita pelajari, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.